Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah huda. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan barakallahu fikum kajian kita pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Terakhir yang kita pelajari yaitu tentang bab musabaqatul imam, tentang mendahului imam. Akan tetapi dijelaskan oleh Syekh Saleh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah bahwa tentang bab al-musabaqah ini ada 4 perkara yang harus kita pahami. Yaitu yang pertama adalah barakallahu fikum musabaqah, yaitu mendahului imam, kemudian takhalluf, terlambat dari mengikuti imam, kemudian yang ketiga muwafaqah, bersamaan dengan imam, baik itu berupa gerakan ataupun bacaan. Kemudian yang keempat al-mutaba'ah. Barakallahu fikum. Kita telah menjelaskan sampai pada pembahasan al-musabaqah. Al-musabaqah yakni musabaqah muwafaqah, muwafaqatul imam. Telah kita jelaskan hukum tentang muwafaqah, tentang al-muwafaqah. Adapun pada bab atau pembahasan al-muwafaqah ini terbagi menjadi 2, yaitu al-muwafaqah di dalam bacaan-bacaan yang seperti ini tidak mengapa kecuali di dalam 2 perkara, yaitu takbiratul ihram dan assalam. Maka terkhusus pada takbiratul ihram diwajibkan bagi kita untuk melakukannya setelah takbir imam, setelah imam mengucapkan takbiratul ihram. Karena ketika imam belum mengucapkan takbiratul ihram, maka seseorang belum masuk atau jamaah belum dibuka. Barakallahu fikum. Jamaah belum dibuka. Maka apabila seseorang melakukan takbiratul ihram bersamaan dengan imam, maka tentunya dia masuk di dalam sholat dalam keadaan jamaah belum dimulai. Sehingga secara hukum dia itu belum masuk di dalam jamaah imam. Adapun di dalam tentang salam, barakallahu fikum, maka makruh hukumnya seseorang mengucapkan salam bersamaan dengan salamnya imam, bersamaan dengan salamnya imam. Yang lebih baik dari itu adalah dia mengucapkan salam yang pertama setelah salamnya imam yang pertama, kemudian dia mengucapkan salam yang kedua setelah imam mengucapkan salam yang kedua. Dan yang lebih baik lagi adalah dia mengucapkan salam setelah imam menyelesaikan 2 kali salam ke kiri dan ke kanan. Jenis muwafaqah yang kedua adalah al-muwafaqah fil af'al wa hiya makruhah, bersamaan dengan imam di dalam gerakan-gerakan. Dia sujud bersamaan ketika imam sujud, turunnya dia ke lantai, wajahnya turun ke lantai bersamaan dengan turunnya imam. Dia bangkit dari ruku, posisi berdiri bersamaan dengan gerakan imam. Bagaimana hukum yang seperti ini? Wahiya makruha. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, hukumnya adalah makruha, makruh. Wakila innaha khilafus sunnah, dan dikatakan bahwa perbuatan ini menyelisih sunnah. Kalau sudah menyelisih sunnah, tentu hal ini haram. Walakin al-aqrab al-karahatu, akan tetapi pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran adalah al-karohah, hukumnya makruh. Barakallahu fikum. Misalul muwafaqah, contoh al-muwafaqah di dalam gerakan. Naam, ketika imam mengucapkan Allahu Akbar untuk ruku, ketika imam mengucapkan Allahu Akbar untuk ruku, syara'a fil hawa wa syara'a fil hawa hawaita wa anta wal imamu sawa fahada makruh. Ketika imam mengucapkan Allahu Akbar untuk ruku, kemudian dia langsung bergerak turun untuk ruku, engkau pun bergerak bersamaan dengan imam dengan gerakan yang sama, bersamaan, maka yang seperti ini makruh. Kenapa? Li'anna Rasul alaihi salatu wassalam qala, dikarenakan Nabi SAW mengatakan, idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka', apabila imam ruku maka rukuklah, dan janganlah kalian ruku sampai imam itu ruku. Jangan kalian melakukan ruku sampai imam itu ruku. Begitu pula di dalam sujud dan di dalam gerakan-gerakan yang lainnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tasjudu hatta yasjuda. Dan jangan pula kalian sujud sampai imam itu sujud. Diriwayatkan oleh As-Sahabi Al-Jalil Al-Barra Ibnu Azib. Al-Barra Ibnu Azib, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qala sami Allahu liman hamidah. Barakallahu fikum. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yahni ahadun minna dhahrahu hatta yaqa'a Nabi sallallahu alaihi wasallam sajidan thumma naqa'u sujudan ba'dahu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri pada posisi berdiri dan mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kemudian kami pun berdiri dan kami tidak akan menurunkan punggung kami. Naam, dari posisi i'tidal tersebut. Barakallahu fikum. Sampai barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam turun pada posisi sujud. Naam, kami tidak akan menurunkan punggung kami. Barakallahu fikum. Kecuali setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada posisi sujud. Kemudian barulah setelah kami melihat Nabi sujud, baru kami melakukan sujud setelahnya. Naam. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula para sahabat Nabi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah. Barakallahu fikum. Kemudian yang keempat, pembahasan yang keempat yaitu al-mutaba'ah. Al-mutaba'ah sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Al-Barra bin Azib yang baru saja kita sebutkan tadi, yaitu kita bergerak setelah gerakan imam. Kita bergerak setelah gerakan imam. Barakallahu fikum. Imam ruku, barulah setelah itu kita ruku. Kita tidak boleh mendahului imam atau bersamaan dengan imam atau terlalu terlambat dari gerakan imam. Nah, karena Nabi SAW mengatakan idza raka'a farka'u, menggunakan fa, kalimat fa secara bahasa dalam bahasa Arab diartikan dalam bahasa Indonesia artinya maka. Nah, akan tetapi secara makna secara detailnya dalam bahasa Arab, fa itu barakallahu fikum menunjuk maknanya adalah annasani ba'dal awal bila muhlah, bahwasanya yang kedua setelah yang pertama tanpa ada jeda. Nah, misalnya ja'a zaidun fa amrun, ja'a zaidun fa aliyun, misalnya datang Zaid, kemudian langsung seketika datang barakallahu fikum Ali. Nah, tanpa ada jeda, tanpa ada jeda berapa detik atau sekian menit, langsung seketika setelah Ali Zaid masuk, kemudian setelah itu Ali masuk. Ini makna fa. Begitu pula barakallahu fikum, makna dari hadis ini, kita rukuk seketika ketika kita melihat imam rukuk, dan jangan pula kita menunggu imam bangkit dari sujud. Barakallahu fikum. Nah, maka seketika juga ketika kita merasakan imam bangkit dari sujud, maka kita juga bangkit dari sujud. Tidak perlu bagi kita untuk menyelesaikan doa yang mustahab, doa-doa yang sunnah. Tentunya zikir-zikir yang wajib harus kita selesaikan. Akan tetapi yang saya maksud di sini adalah zikir-zikir atau doa-doa yang sifatnya itu mustahab sunnah. Barakallahu fikum. Sehingga jangan ada yang beralasan kenapa engkau tidak segera mengikuti gerakan imam, padahal imam kan sudah bangkit dari sujud. Iya, saya mau berdoa, saya ingin memperpanjang rukuk saya. Barakallahu fikum. Maka alasan yang seperti ini tidak benar. Nah, kemudian ada sebuah pembahasan disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Salih Al-Husaymin rahimahullah di dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti'. Idza uqimatish shalatu wa kabbara al-imam wa qara al-fatihata wa lam yadkhul rajulun ma'al imam wa qala idza raka'a al-imamu kumtu wa raka'tu fa bakiya fi makanihi aw bakiya rajulan yatahaddatsani. Apabila sudah ditegakkan salat dan imam sudah melakukan takbiratul ihram dan membaca al-fatihah, kemudian ada seseorang yang sengaja enggak masuk jamaah di dalam sholat, sengaja dia enggak masuk. Nah, barakallahu fikum, dia mengatakan kalau imam sudah ruku baru saya masuk. Nah, dia enggak betah berlama-lamaan atau tidak betah dengan bacaan imam yang panjang misalnya. Barakallahu fikum. Atau dia lebih asik untuk bercerita dengan temannya misalnya. Barakallahu fikum. Yang jelas saya tidak ketinggalan atau saya tidak masbuk. Yang jelas saya mendapatkan satu rakaat. Yang jelas saya mendapatkan rakaat yang pertama. Barakallahu fikum. Dan ketika imam sudah rukuk baru dia masuk. Nah, fahal naqulu inna hadza yujibu an takuna salatuhu batilatan. Apakah kita mengatakan tentang orang ini bahwa salatnya itu batil karena dia tidak membaca al-Fatihah? Nah, karena dia tidak membaca al-Fatihah, dia sengaja tidak masuk di dalam salat. Barakallahu fikum, di dalam rakaat salat. Nah, dia posisinya ada di dalam masjid, sengaja menunggu ruku. Nah, biar enggak capek katanya. Apakah orang yang seperti ini rakaat yang pertama tadi yang didapati dan yang dia masuk ketika imam dalam keadaan ruku, apakah rakaatnya itu sah atau apakah dia mendapatkan satu rakaat itu? Ada yang mengatakan bahwa dia tidak mendapatkan satu rakaat tersebut karena dia tidak membaca al-Fatihah. Barakallahu fikum. Maka jawabannya adalah ana amilu ila annahu madama lam yadkhul fis shalah fa innahu la yulzimuhu hukmus shalah au hukmus shalah. Saya lebih condong kepada pendapat bahwa selama dia belum masuk di dalam salat, maksudnya belum melakukan takbiratul ihram, maka tidak diwajibkan kepadanya hukum-hukum sholat. Baik itu membaca al-fatihah, barakallahu fikum, atau bacaan-bacaan yang lainnya. Lakin nakul, berarti pada kasus yang baru saja kita sebutkan, dia mendapatkan satu rakaat tersebut. Nah, akan tetapi kata asy-syekh, anta nakul, kita katakan kepadanya, anta akhta'ta wa fawwata ala nafsika khairan katsiran lima yali. Kita katakan kepadanya, kamu salah. Nah, kamu mendapatkan satu rakaat tapi kamu salah, dan engkau telah nah mengharamkan atas dirimu kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak di antaranya adalah fataka fadilatun takbiratu fadilatu takbiratul ihram ba'dal imam. Engkau terluputkan akan keutamaan takbiratul ihram setelah imam. Nah, karena melakukan takbiratul ihram setelah takbiratul ihramnya imam merupakan sebuah keutamaan. Ada keutamaan tersendiri. Wa qira'atul Fatihah was surah in kana hunaka surah. Dan juga engkau terluputkan keutamaan membaca Al-Fatihah dan surat-surat apabila di situ termasuk tempat bagi kita untuk membaca surat. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Yang kedua, arratta nafsaka li fawati raq'atin. Lianna ba'dul ulama qalu idza inna raq'atahu la tasih. Engkau menyia-nyiakan dirimu untuk mendapatkan satu rakaat. Menyia-nyiakan nampul uang untuk mendapatkan satu rakaat. Lianna ba'dul ulama qalu inna raq'atahu la tasih. Karena sebagian ulama mengatakan sesungguhnya rakaatnya tidak sah menurut pendapat Asy-Syaikh Al-Imam Muqbil rahimahullah. Nah, menurut beliau bahwa membaca Al-Fatihah itu wajib di setiap rakaat walaupun dia mendapatkan imam dalam keadaan ruku, barakallahu fikum, tetap dia wajib membaca Al-Fatihah, sehingga kalau dia mendapatkan imam dalam keadaan ruku maka dia tidak mendapatkan satu rakaat tersebut. Nah, sehingga setelah salam dia wajib untuk menambahnya. Dan hukumnya adalah hukum seseorang yang masbuk. Barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan. Yang ke-10 di antara makruhatus shalah, tashbiqul asabi' linahyihi sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a wa ata al-masjida yuridu shalah an fi'li dhalik fakarahatuhu fi sholati min babin aula. Yang ke-10 adalah tashbiqul asabi'. Apa itu tashbiqul asabi'? Yaitu memasukkan jari jemari ke dalam, barakallahu fikum, di sela-sela jemari seperti ini. 6. Linahi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang berwudu kemudian mendatangi masjid ingin melaksanakan salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang keadaannya seperti ini yang berwudu dan dia mendatangi masjid ingin melaksanakan salat. Nabi melarangnya untuk melakukan tasybih. Nah, memasukkan jari jemari di antara jari jemari tangannya yang sebelahnya. Barakallahu fikum. Fakarahatuhu fi sholati min babin aula. Maka karahahnya, tidak disenanginya di dalam sholat ketika melaksanakan sholat itu lebih-lebih lagi. Sebelum melaksanakan sholat saja dilarang, apalagi ketika sedang melaksanakan sholat. Ini maksudnya. Wa tasbiq bainal asabi', ini definisinya, at-tasbiq bainal asabi'. Tasbiq di antara jari jemari maksudnya adalah idkhalu ba'dihha fi ba'd, memasukkan sebagian dari jemari-jemari kepada sebagian yang lainnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini tasbiq. Barakallahu fikum. Kita dilarang melakukannya sebelum sholat, ketika kita sudah berwudu dan kita mendatangi masjid. Naam. Dan kita hendak melakukan sholat. Naam. Barakallahu fikum. Mulai dari kita setelah berwudu. Naam. Dan ingin mendatangi masjid, ingin melaksanakan sholat, kita dilarang untuk melakukan tashbikul asabi'. Naam. Apalagi juga di dalam sholat. Lebih dilarang lagi. Wa amma tashbik kharijas sholat fala karahata fihi. walau kana fil masjid. Adapun tasybik, nah, melakukan tasybik di luar sholat, nah, maka tidak ada kemakruhan dalam hal ini, tidak ada larangan. Walau kana fil masjid, walaupun di dalam masjid. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam iyyahu fi qissati dzil yadain. Naam. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya, melakukan perbuatan tasybik tersebut di dalam hadis tentang kisah dzil yadain. Naam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan ini termasuk adab. Para ulama memasukkannya di dalam adab al-khuruj ilal masjid, adab mendatangi masjid. Nah, larangan melakukan tasybik ini dikategorikan oleh para ulama sebagai adab, adab-adab kita ketika mendatangi masjid untuk melaksanakan sholat. Di antara adab-adab yang harus kita perhatikan yang diterangkan di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah annahu la yushabbiku baina annahu la yushabbiku yadayhi. Dia tidak melakukan tasybik. Nah, tidak melakukan tasybik. Barakallahu fikum. Baik ketika ingin mendatangi masjid, sampai berada di masjid menunggu waktu sholat, sampai dia melaksanakan sholat, sampai dia menyelesaikan sholat. Larangan tentang hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih Abi Daud. Naam. Abi Thumamah Al-Hannad anna Ka'ab bin Ujrah adrakahu wa huwa yuridul masjid adraka ahaduhuma sahibahu qala. Dari Abi Thumamah Al-Hannad bahwasanya Ka'ab bin Ujrah mendapati Abi Thumamah ini, Abi Thumamah bil Tha, bertemu dengan Abi Thumamah, Ka'ab bin Ujrah bertemu dengan Abi Thumamah, yang mana Abi Thumamah hendak pergi ke masjid. Qala, berkata Abu Thumamah, fawajadani wa ana musyabbikun biyadayya fanahani an dzalika wa qala. Abu Thumamah mengatakan, maka Ka'ab bin Ujrah mendapati saya, bertemu dengan saya dalam keadaan saya, barakallahu fikum, melakukan tasybik. Nah, ini hendak berangkat ke masjid. Nah, hendak berangkat ke masjid, tentunya ingin melaksanakan sholat. Maka Ka'ab bin Ujrah mendapati Abu Thumamah dalam keadaan melakukan tasybik. Fanahani an dzalik. Maka Abu Thumamah mengatakan, Ka'ab bin Ujrah melarang saya. Waqala. Kemudian Ka'ab bin Ujrah mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza tawaddaa ahadukum fa ahsana wudu'ahu thumma kharaja 'amidan ila al-masjid fala yushabbikanna yadayhi fa innahu fi salatin. Apabila salah seorang kali di antara kalian wudu, Nabi mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian berwudu, kemudian dia membaguskan wudunya, membaguskan wudunya, ihsan, barakallahu fikum, bimana isbagul wudu, menyempurnakan wudunya, kemudian dia keluar ke masjid, fala yushabbikanna yadaihi fa innahu fi salatin. Maka janganlah dia melakukan tasybik dengan kedua tangannya, fa innahu fi salatin, karena keadaan dia tersebut dihitung dalam keadaan salat. Nah, seseorang barakallahu fikum berwudu. Nah, kemudian dia berangkat ke masjid. Setelah dia berwudu tersebut ingin melaksanakan salat wajib, maka terhitung barakallahu fikum dia itu dalam keadaan salat. Nah, pahala melakukan sholat dia mendapatkannya walaupun dia belum melaksanakannya. Barakallahu fikum. Ini keutamaan untuk bersegera mendatangi masjid walaupun waktu sholat belum masuk misalnya. jangan menunggu azan. Barakallahu fikum. Karena keadaan dia seperti itu adalah sama saja dengan sedang melakukan sholat. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Maka hadis ini ikhwani fiddin dalil terhadap larangan melakukan tasybih ketika berjalan ke masjid untuk melaksanakan sholat. Karena orang yang berangkat ke masjid, setiap orang yang berangkat ke masjid, nam hukumnya sama dengan hukum orang yang sedang melaksanakan sholat. Barakallahu fikum. Akan tetapi di sana ada hadis yang lain yang secara zahir seakan-akan bertentangan dengan hadis Abi Thumamah Al-Hannat ini. Barakallahu fikum. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah tentang kisah Dzil Yadaini. Dzil Yadaini, Dzil Yadaini artinya adalah orang yang memiliki kedua tangan. Nah, fi maudhu'i sujudis sahwi. Barakallahu fikum. Dengan lafaz faqama ila khashabatin ma'rudatin fil masjid fattaka 'alayha ka'annahu ghadbanu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri kepada sebuah kayu yang terbentang di masjid dan dia bertelekan di atasnya ka'annahu ghadban, seakan-akan beliau bersandar kepadanya seakan-akan beliau sedang marah. Wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra, kemudian dia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Wa syabbaka baina asabihi, dan beliau melakukan tasybih. Nah, perhatikan di sini beliau melakukan tasybih setelah salat. Nah, beliau melakukan tasybih di masjid setelah salat. Karena kejadiannya ini adalah tentang sujud sahwi. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa terhadap gerakan di dalam sholat, lupa dalam sebuah gerakan di dalam sholat. Barakallahu fikum. Kemudian ada yang bertanya kepada Nabi, apakah syariat sudah dirubah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam sengaja melakukannya. Nah, kemudian Nabi mengatakan, apakah apa yang dikatakan oleh Dzul Yadain ini benar? Kemudian para sahabat yang lain mengatakan iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan apa yang terkurang di dalam salat tersebut dan melakukan sujud sahwi sebelum salam. Kemudian setelah itu beliau bangkit dan bersandar kepada sebuah kayu di dalam masjid seakan-akan beliau marah. Ka'annahu barakallahu fikum, ka'annahu ghadban, seakan-akan beliau itu marah. Dan beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan beliau melakukan tasybih. Nah, barakallahu fikum. Seakan-akan secara zahir hadis ini bertentangan dengan hadis yang di atas. Lalu bagaimana penjelasannya? Dikatakan bahwa tidak ada pertentangan antara hadis ini, hadis Abu Hurairah ini, dengan hadis Ka'ab bin Ujrah. Kenapa demikian? Karena di dalam hadis Abu Hurairah tentang kisah Dzul Yadain ini, Nabi melakukan tasybih setelah melaksanakan sholat. Barakallahu fikum. Setelah melaksanakan sholat. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan tasybih ini setelah beliau melaksanakan sholat. Yakni sebelum ditegur, afwan tadi penjelasan anak, sebelum ada teguran dari Dzul Yadain bahwa ada yang kurang di dalam rakaat sholat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan tasybih ini barakallahu fikum setelah sholat menurut anggapan beliau, karena beliau sudah melaksanakan salam. Maka hukumnya adalah hukum orang yang menyelesaikan sholat. Sehingga Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan di dalam sahihnya sebuah bab dengan judul Bab Tasybikil Asabi' fil Masajid, fil Masjidi wa Ghairihi. Bab melakukan tasbih di dalam masjid dan selainnya. Dan beliau menyebutkan hadis-hadis, di antaranya adalah hadis Abu Hurairah ini, hadis tentang kisah Dzulhiyadain. Sehingga berkata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar tentang barakallahu fikum mengkompromikan antara dua hadis ini, nah, di dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, beliau berkata, wa jama'a al-Isma'iliyyu bi anna an-nahya muqayyadun bima idza kana fi sholati aw qasidan laha id muntadhiri sholati fi hukmil musalli. Al-Imam al-Isma'iliyyu menggabungkan antara dua hadis ini, barakallahu fikum, menjelaskan bahwa larangan yang dimaksud di dalam hadis Ka'ab bin Ujrah adalah apabila seseorang berada di dalam sholat, sedang melakukan sholat, atau ketika dia hendak berangkat sholat atau menunggu sholat. Karena orang yang menunggu sholat atau berangkat menuju sholat, hukumnya adalah sama dengan seseorang yang sedang melakukan sholat. Dia memiliki keutamaan seperti ini, barakallahu fikum. Adapun setelah, jadi pemahaman dari sini, adapun setelah sholat, maka tidak mengapa, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya, dan tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin melakukan sesuatu yang makruh, apalagi terkait di dalam ibadah sholat, barakallahu fikum. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, war riwayatul lati fiha an-nahyu an dzalika madama fil masjid dhaifatun kama qaddamna. Ada riwayat yang mengatakan, yang mana isi riwayat tersebut, selama engkau berada di dalam masjid, maka jangan kamu melakukan tasybih. Kata beliau, war riwayatul lati fiha an-nahyu an dzalika madama fil masjid dhaifatun kama qaddamna. Riwayat tersebut dhaif sebagaimana yang sudah kami ulas, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Ada riwayat yang mengatakan, selama engkau masih berada di dalam masjid, tidak boleh melakukan tasybih. Kata Ibnu Hajar bahwa riwayat ini dhaif sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, barakallahu fikum. Apalagi bertentangan dengan hadis Abu Hurairah, barakallahu fikum, yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan tasybih setelah sholat, dan itu berada di dalam masjid. Nah, barakallahu fikum, ini tentang tasbih. Sehingga oleh karena itu, ikhwani fiddin, bagi ikhwan yang belum tahu, barakallahu fikum, karena banyak atau beberapa orang masih yang lihat melakukan tasbih, maka mulai dari sekarang, sebelum seseorang ketika menunggu waktu sholat, nah, setelah dia berwudu, apalagi di dalam sholat, maka di sana ada larangan untuk melakukan tasybih, yaitu menyilang-nyilangkan jari jemari. Nah, barakallahu fikum. Kecuali seseorang ketika melakukan penjelasan. Nah, misalnya di dalam menunggu sholat. Nah, walaupun lebih baik untuk dihindari. Nah, ada yang bertanya, tasybih itu seperti apa? Ya seperti ini. Dia menyebutkan contoh misalnya dalam rangka menjelaskan. Makanya seperti ini tidak mengapa. Tapi al-afdol, al-ahsan, lebih baik untuk ditinggalkan atau dihindari. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ilahuna sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.